Akan ku tuangkan rindu selepas ku kembali kepada kekasih hati. Akan ku ungkapkan rasa, petikan bunga-bunga yang lama tersimpan di saat ku jauh. Tunggu aku kembali. Di mana? Ku tahu kau selalu setia. Pasti ku kan kembali. Akan ku tuangkan rindu selepas ku kembali kepada kekasih hati. Akan ku ungkapkan rasa, petikan bunga-bunga yang lama tersimpan di saat ku jauh. Saat ku jauh, tunggu aku kembali. Di mana? Ku tahu kau selalu setia. Pasti ku kan kembali. Jaga cinta yang aku titipkan. Usah resah. Walau banyak godaan menerpa, tuk goyahkan teguhnya hati padamu. Meretakkan